وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Masih lanjutan dari Zadul Ma'ad al-Mukhtasarnya dengan Mukhtasar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemarin disebutkan bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW yang hijrah ke Habasyah mendengar kabar tentang masuk Islamnya penduduk kota Madinah Mekah. Nah, sehingga ketika mendengar berita itu, mereka akan kembali ke Mekah. Namun sesampainya di Mekah, ternyata berita tersebut tidak benar. Ya, tidak benar. Nah, kemudian mana lagi tadi? Ya, lam yadkhul ahadun minhum. Kemudian akhirnya mereka bersembunyi hingga datang perintah dari Allah untuk berhijrah ke Madinah. Hingga datang perintah dari Allah untuk berhijrah ke Madinah, mereka akhirnya mengikuti perang Badar, perang Uhud, sebagaimana diceritakan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Nah, kemudian wa haditsu Zaid ibn Arqamah. Ini ya. Fadal baca sini. Ya. Zaki. Ujibah anna nahya sabata di maktaba thumma adana thumma udina ini tentang sholat atau berbicara di dalam sholat ya. Ah, ini tentang berbicara di dalam sholat. Nahya sabata bi Makkah. Nah, kemudian diizinkan di Madinah, kemudian dilarang lagi. Ini bicara tentang bicara sholat. Terus wa kana huwa jama'atun. An-Nahyu. Sallallahu alaihi wasallam. Min husni jiwarihi. Iddatu mudaf man mudafun ilaih. Salah satu tis'ah. Qad zukira. Fa'imma an takuna. Fa'imma an takuna wahman. Qudmatan. Antum apa? Wahman. Terus? Qudmatun. Salasu qadamatin. Zaid bin Arqam ujiba anhu bi jawabain. Hadis Zaid bin Arqam menjawab tentang masalah salat ini boleh ngomong apa enggak di Mekah. Karena Abdullah bin Mas'ud mengucapkan salam kepada Nabi di Mekah, Nabi sallallahu tidak menjawabnya. Ya. Ahaduhuma, salah satu dari jawabannya. Ya, dari jawabannya. Ya, paham sini ya, bahwasanya salat bicara dalam salat ini diharamkan di Madinah. Adapun yang disahihkan oleh Ibnu Qayyim ini di Mekah. Ini di Mekah diharamkan pertama kali. Allah alam. Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad aslinya menyatakan itu di Mekah, bukan di Madinah. Salah satu jawabannya an-nahya sabata bi Makkah tsumma udina fihi bil Madinati. Summa nuhya anhu. Larangan bicara dalam sholat ini dilarang, telah valid pelarangannya di Mekah, kemudian diizinkan di Madinah, kemudian dilarang lagi di Madinah. Ya, dilarang lagi. Jadi dahulu bicara dalam sholat mubah dan diharamkan di Mekah, kemudian dibolehkan lagi, ya, kemudian diharamkan lagi di Madinah. Ini jawabannya. Ini jawaban yang kedua dan ini yang lebih rajih. Ya. Sani anna Zaidan min sigari sahabah wa kana huwa jama'atun yatakallamuna fi salati ala adatihim wa lam yablughum annahyu falamma balaghahum intahaw. Yang berikutnya, yang kedua, Zaid adalah Zaid bin Harithah, sahabat yang waktu itu masih anak-anak. Di saat salat ia dan ya, jamaah teman-temannya gitu. Ini jawaban yang kedua. Dulu boleh kau bicara, ya. Zaid waktu itu masih anak-anak. Zaid dan jamaah di sini maksud teman-teman yang sama kayak dia, sigor, masih kecil. Ya takallamu nabi salati ala adati. Mereka bicara dalam salat, ya ini seperti kebiasaan mereka. Ya, walam yablughum annahyu, belum sampai larangan kepada mereka. Nah. Falamma balaghahum intahaw. Ketika mereka sudah balik, ya, nah, maka mereka berhenti, enggak bicara lagi. Ini jawaban yang kedua. Ya. Ini jawaban yang kedua. Jadi bicara dalam salat yang diriwayatkan oleh Zaid bin Harithah, ya, yang kedua ini dikatakan karena Zaid masih kecil waktu itu di Mekah. Jadi dia dan teman-temannya masih kecil-kecil bicara. Nah, kalau jawaban yang pertama tadi apa? Dahulu memang boleh. Ha, dahulu memang boleh, kemudian dilarang, kemudian dibolehkan lagi, dan akhirnya dilarang permanen di Madinah. Apa itu? Nah, ثم اشتد البلاء من قريش على من قدم على الحبشة وغيرهم من حبشة وغيرهم. Kemudian ketika para sahabat kembali dari Habasyah, اشتد البلاء, ini ujian, cobaan semakin semakin parah yang ditimpakan oleh orang-orang Quraisy kepada sahabat yang baru pulang dari Habasyah. Wasatat bihim asyairuhu. Semakin menjadi-jadi. Semakin menjadi-jadi. Fa'adina lahu Rasulullah SAW bil khuruj ila al-ardil Habasyah maratan tsaniyatan. Maka Rasulullah SAW mengizinkan mereka untuk keluar, balik lagi ke Habasyah untuk yang kedua kalinya. Maka khurujuhum atsani asyaqqa 'alaihim. Nah, hijrah yang kedua ini lebih berat. Ya. Laqu min Quraisyin adan syadidan. Ya, karena mereka mendapatkan gangguan dan bagaimana intimidasi Quraisy yang sangat keras. Ya. Wa sawba 'alaihim ma balaghahum anna najasi min fasni jiwarihi lahum. Ya, sawba 'ala Quraisy. Sawba 'alaihim 'ala Quraisy. Dan sangat berat bagi mereka, bagi Quraisy, ketika mereka mendengar kabar bahwasanya Najasyi min husni jiwari hilam, yaitu memperlakukan para sahabat dengan baik yang datang dari Mekah. Ya. Wa kana iddatu man kharaja fi hadhihi al-marrah 83 rajulan. Dan jumlah orang yang keluar ke Habasyah pada saat yang kedua ini berjumlah 83 pria. In kana Ammar bin Yasir fihim. Ini jika Ammar bin Yasir itu bersama mereka. Wa minan nisa tis'a asyrata imra'atan. Kalau dari kalangan wanita itu ada 19 wanita. Sahabiyat. Nah, jadi yang kedua ini lebih banyak dibandingkan dengan yang pertama, karena para sahabat di awal Islam saat itu di Mekah sudah enggak tahan. Ya, tapi kultu, kata Syekh Muhammad bin Abdullah, saya katakan, qad dzukira fi hadhihi tsaniyah Utsman bin Affan. Hijrah yang kedua ini disebutkan terdapat Utsman bin Affan wa jama'atun mimman syahidu Badran, dan para sahabat, sekelompok jamaah sahabat yang nanti ketika mereka hijrah ke Madinah, mereka ikut perang Badar. Ya. Fa imma ayakuna wahman. Ini bisa jadi keliru. Kalau dikatakan demikian, ada Utsman. Utsman disebutkan yang pertama datang. Wa imma an takuna lahum qudmatun ukhra qabla Badrin. Atau bisa jadi mereka adalah qudmah yang lainnya. Ya. Qudmah yang lainnya itu sih banyaknya yang datang. Ya. Pada musuh di peperangan sebelum Badar, fayakunu lahum salasu qadamat. Nah, maka kalau begitu mereka datang sebanyak 3 kali. Kemana? Ke Najasyi. Allahu a'lam. Walihada qala Ibnu Mas'udin wa ghairuhu, oleh karena itulah Abdullah bin Mas'ud dan sahabat yang lainnya berkata, ya, innahum lamma sami'u muhajir Rasulullah SAW raja' minhum 33 rajulan wa minan nisa' 8, wa mata minhum rajulan di Makkah wa hubisa bi Makkah 7, wa syahida Badran minhum 24 rajulan. Kata Abdullah bin Mas'ud, mereka yang mereka itu yang pertama kali yang telah tinggal terlebih dahulu di Habasyah, ketika mendengar para muhajirinnya Rasulullah raja' minhum, mendengar bahwasanya akan ada yang hijrah sahabat Rasul ke Habasyah, sebagian mereka kembali ke Mekah. Ya, salasun wa salasuna rajulan. Ya, 33 pria dan di antara wanita 8. Famata minhum rajulan di Makkah. Maka 2 orang wafat di Makkah. Wa hubisa bi Makkah 7, dan 7 orang ditahan di Makkah. Wa syahida Badran minhum 24 rajulan, dan di antara mereka yang ikut perang Badar adalah 24 orang. Nah, di antara mereka yang kedua kalinya Ja'far bin Abi Thalib. Ya, kemudian falamma kana syahrur rabiul awal, تفضل dibaca Nugraha. Falamma kana syahrur rabiul awali sanata sab'in min al-hijrati kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitaban ila Najasyi yad'uhu ila al-islami ma'a Amr ibn Umayyah fa aslama wa qala law qadartu an atiyahu la ataituhu. Wa kataba ilaihi an yujawizahu ummu habibata. Wa kanat fi man hajara ma'a zawjiha Ubaidillah ibn Jahsh fa tansara wa mata nasraniyan fazawajahu An-Najashi iyaha wa asdaqaha anhu 400 dinaran bil 400 dinarin wa kana alladhi waliyu tazwijiha kana alladhi waliya tazwijiha Khalid bin Sa'id bin Al-As. Nah. Wa kataba wa kataba ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaba ilaihi min manbaqiya indahu min ashabihi wa yahmilahum fahamalahum fi safinataini ma'amr ibn Umayyah fa qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Khaybarin fawajaduhu Khaybar munsarif aw ghayr munsarif Khaybar fawajaduhu pada fatahaha wa ala hada fayazulu al-ishkalu alladhi baina hadith ibn Mas'ud wa hadith Zaid ibn Arqama wa yakunu tahrimul kalami bil madinati fa in qila fama ahsanuhu laula anna ibn Ishaq qad qala ma haqaitu anhu anna ibn Mas'ud aqama bi Makkah qila qala dzakara ibn Sa'd annahu aqama bi Makkah yasiran thumma raja'a ila al-Habashati wa hadha huwa al-adhharu li'annahu lam yakun lahu bi Makkah man yahmihi fatadammana hadha ziyadata amrin khafiyyin ziyadata amrin khafiyya ala bani ishaq wa bani ishaq lam yadhkur min man haddathahu wa bani sa'adin asnadahu ilal mutallibi ibni abdillah ibni hanqabin فزال الإشكال ولله الحمد. استمع. وقد ذكر ابن إسحاق. وقد ذكر ابن إسحاق في هذه الإدراك أبا موسى الأشعري وأنكر هذا عليه الواقدي وغيره وقالوا كيف يخفى هذا على من دونه فضلا عنه. قلت ليس هذا مما يخفى على من دونه فضلا عنه، وإنما نشأ الوهم أن أبا موسى هاجر من اليمن إلى عند جعفر وأصحابه ثم قدم معهم فعده ابن إسحاق ذلك لأبي موسى هجرة ولم يقل إنه هاجر من مكة لينكر عليه. نعم. Kemudian Syekh berkata فلما كان شهر ربيع الأول في سنة 77 من الهجرة، maka ketika bulan Rabiul Awal pada tahun ke-7 Hijrah. Kata Rasulullah SAW kitaban ila Najasyi. Maka Rasulullah SAW menulis surat kepada Raja Najasyi, yadu'uhu ila Islam, agar Raja Najasyi masuk Islam. Ma'a Amr ibn Umayyah ad-Damri bersama Amr. Ini surat ini dibawa oleh Amr ibn Umayyah untuk Raja Najasyi, supaya Raja Najasyi masuk Islam. Fa aslama, maka Raja Najasyi masuk Islam. Wa qala rahimallah, law qadartu an atiyahu la ataituhu. Dan Najasyi berkata, ya, yang berkata Najasyi apa Rasulullah ini? Nah, ini diisyaratkan wa qala qadiyatu wa sallallahu alaihi wasallam wa rahimahullah. Hah? Wa qala la au qadartu an atiyahu la ataituhu. Ini siapa? Qalanya enggak ada rahimahullah atau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau di saya ada. Qala rahimahullah. Ini menunjukkan Najasyi. Najasyi sahabat apa bukan? Sahabat enggak? Enggak. Makanya kalau di bukuannya ditambahin rahimahullah. Najasyi itu mukhadram, orang yang sejaman dengan Rasul, beriman kepada Rasul, mati dalam keadaan beriman, tapi tidak berjumpa Rasul, mukhadram. Ya, beda ya, kalau tabi'in udah beda zaman. Paham antum? Wais al-Qarni itu mukhadram. Nah, yang hanya berjumpa sahabat itu tabi'in. Berjumpa juga dengan sahabat tapi sejaman dengan Nabi, ini namanya mukhadram. Baik. Nah, maka di sini di kalau di buku saya rahimahullah. Nah, Najasyi berkata, seandainya saya mampu mendatangi beliau, mendatangi Rasulullah SAW, saya akan mendatangi beliau. Ya. Ini di hadis riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Sa'id di tabaqat beliau. Nah. Jadi Raja Najasyi masuk Islam ketika Rasulullah SAW mendakwahkan dia lewat surat, ya, yang dibawa oleh ya, Amr ibn Umayyah ad-Damri. Ya. Nah, dia masuk Islam. Oleh karena itu, tatkala beliau wafat, rahimahullah, Rasulullah SAW dan memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan sholat, sholat jenazah gaib, karena enggak hadir di sana. Ya, dia telah masuk Islam. Nah, itu ketika Raja Najasyi mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib, ya, ketika Quraisy memancing Najasyi, wahai Najasyi, mereka tahu Najasyi adalah Muslim, apa namanya, Nasrani waktu itu. Maka utusan delegasi Quraisy mengatakan, wahai Najasyi, ya, mereka ini ya, tidak menganggap Yesus Isa sebagai Tuhan. Maka Najasyi mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang Isa? Maka para Ja'far bin Abi Thalib membacakan ayat tentangnya. Najasyi menangis. Tapi dia mendengar Al-Quran dan Najasyi menyatakan, oh ini kalam Allah. Dan Najasyi mengatakan ini sebagaimana dikutip oleh Al-Baihaqi di Syu'bul Iman dari Ummu Habibah, dari hadis Ummu Habibah, al-riwayat Ibn Habibah. Kata Najasyi apa? Ini yang terkenal kalam ini. Inna hadzal kalam wal kalam alladhi ja'a bihi Isa la yukhrujani min mishkatin wahidah. Ya. Nah, ini ucapan ini juga yang ucapan yang dibawa Isa. Ini keluar dari satu mishkan. Sama aja ini katanya. Ini terkenal ya. Namun kaumnya Najasyi maupun para pendetanya yang ada di situ mengingkari Najasyi. Ya. Tapi, namun Najasyi enggak memperdulikan. Ya, dan Najasyi mengumumkan keislamannya. Inilah kondisi Najasyi rahimahullah. Ya, atau radhiyallahu anhu. Ya. Namun beliau tidak dianggap sebagai sahabat Rasulullah SAW. Ya, boleh dikatakan dia sebagai muhadram atau sebagai tabi'in. Ya. Apa sebab? Karena tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW walaupun sezaman. Ya, sebagian ulama menyatakan kalau sezaman bukan tabi'in tapi mukhadram. Nah, kalau sudah beda zaman, zamannya zaman sahabat bukan zaman lagi Rasul, berjumpa sahabat namun mati beriman, kemudian mati dalam keadaan iman, berjumpa sahabat saja baru tabi'in. Nah. Baik, barakallahu. Kemana lagi? Wa kataba ilaihi an yuzawwijahu Ummu Habibah. Dan Rasulullah SAW menulis surat kepada Raja Najasyi, ya, agar Najasyi menikahi Ummu Habibah. Jadi Ummu Habibah ini anaknya Abu Sofyan. Anaknya Abu Sofyan. Jadi anaknya Abu Sofyan dan Hindun waktu itu ada yang masuk Islam. Nah, ada yang masuk Islam, yang laki dan yang cewek. Nah, Abu Sofyan kesel banget itu. Padahal mertuanya Abu Sofyan, bapaknya Hindun, pamannya Hindun, saudara laki-lakinya Hindun mati di perang Badar, paling memusuhi Islam. Nah, ya. Nah, di antara anaknya Abu Sofyan dan Hindun ada yang laki masuk Islam, ada yang perempuan masuk Islam. Yang perempuan Ummu Habibah, nama aslinya Ramlah. Nah, Ramlah, anaknya Abu Sofyan bin Harb. Ya. Nah, suaminya waktu itu sudah masuk Islam di Mekah, suaminya namanya Abdullah bin Jahsin. Ya. Abdullah bin Jahsin ketika hijrah ke Habasyah, Habasyah kan negeri Nasrani. Malah masuk Kristen. Nah, mati dalam Kristen. Ya, ya. Wa kanat fi man hajara ma zawjiha Ubaidillah ibn Jahsin. Nah, Ubaidillah bin Jahsin. Fatanassara hunaka. Ini Ubaidillah bin Jahsin, suami Ummu Habibah yang pertama, malah masuk Kristen di sana. Wa mata nasraniyan, mati dalam keadaan Nasrani Kristen. Maka tentu Ummu Habibah udah enggak mau lagi. Berarti otomatis sudah cerai, pisah. Fazawwajahu An-Najasyi iyaha, maka Rasulullah SAW meminta agar Raja Najasyi menikahi Ummu Habibah. Ya. Wa asdaqaha anhu ya bi arba'ati dinar. Masyaallah. Najasyi pun menikahi Ummu Habibah dengan mahar 400 dinar. Masyaallah. Satu dinar itu sekarang itu ya, Pak. Kayak 3 juta. Kali 400. Berapa itu? Hah? 1,2 M. Ya, gitu ya. 1,2 M. Ini mahar zaman dulu. Ah, Suyudi, antum kalau mau nikah berapa mahar? Seperangkat alat kerja. Ah. Apa seperangkat alat sholat? Nah. Harus dihargain juga istri. Nah. Jangan cuma seperangkat alat sholat, Al-Quran. Harus dihargain. Ya, ini yang udah mikir-mikir nikah nih. Raymond, hey. Nah. Pikir nanti. Mahar. Ar-Rahman. Gaya. Nah, itu yang berharga, yang nanti itu bisa dibuat istri gitu. Ar-Rahman, nanti istrinya khulu, mau gimana pulangin tuh Ar-Rahman. Nah, kalau istrinya khulu gimana? Nah, kalau antum mau nikahin dengan ya benar ya sahabat, ada yang menikah pakai mahar, pakai Quran. Ini ketika sahabat tersebut enggak punya apa-apa. Nah, cari, enggak punya harus cincin besi, enggak ada. Maka Nabi bersabda, "Angkah tu ka habi mama akan min Al-Qur'an." Saya menikahi engkau dengan Al-Qur'an, yang hafalan Qur'an yang ada padamu. Maknanya apa? Nanti perempuan itu diajari Raymond, Ar-Rahman. Tajudnya benar dari awal sampai habis, hafal dia, Raymond tahu jawab itu. Hah? Jangan cuman ya, saya nikahin kamu kasih seperang apa Al-Qur'an mushaf. Ya enggak gitu. Ya. Nah, itu konsekuensinya ya diajar. Ya. Tapi mana lagi tadi? Wa kana alladhi waliya tazwijaha Khalid bin Al-As. Khalid bin Sa'id bin Al-As. Yang menjadi wali nikahnya Ummu Habibah adalah Khalid bin Sa'id bin As. Ya. Karena Khalid bin Walid bin As adalah kerabatnya. Kerabatnya Abu Sufyan. Kerabatnya Ummu Habibah. Maka dia menjadi wali sepupunya dari pihak bapak. Nah, kemudian Wa kataba ilaihi Rasulullah SAW an yaba'atha ilaihi man bakiya indahu min ashabihi wa yahmilahum fa hamalahum fi safinataini ma'a Amr ibn Umayyah faqadimu ala Rasulillah SAW bi Khaybar fa wajaduhu qad fatahaha. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga menulis surat kepada Raja Najasyi agar mengutus para sahabat yang masih menetap di Habasyah untuk berangkat menuju Madinah. Ya. Karena Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah. Ya. Maka para sahabat yang ada di Habasyah agar pergi juga ke Madinah, hijrah juga. Ya, mereka diantarkan dengan dua safinah kapal laut dan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Khaybar. Dan mereka mendapatkan kabar bahwasanya Khaybar telah ditaklukkan. Nah, ini di tahun ke-7 ya. Kemudian wala hada, maka berdasarkan hal ini fayazulu al-ishkal, maka hilanglah ishkal, kerancuan tadi. Nah, itu masalah mengenai haramnya berbicara dalam sholat. Ya. Haramnya berbicara dalam sholat. Bahwasanya haramnya berbicara dalam sholat itu di Mekah. Ya. Taib barakallahu fikum. Alladhi baina hadis Ibnu Mas'ud wa hadis Zaid bin Arqam. Yang tadi saya sebut Zaid bukan Zaid bin Harisah ya akhwan, tapi Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam. Itu riwayat antara hadis Ibnu Mas'ud yang Ibnu Mas'ud mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW sedang salat. Rasul tidak menjawabnya. Dan hadis Zaid bin Arqam. Ya. Nah, hadis Ibnu Mas'ud menunjukkan bahwasanya berbicara dalam salat itu haram di Mekah. Sedangkan hadis Zaid bin Arqam menunjukkan bahwasanya bicara dalam salat itu dia baru diharamkan di Madinah. Maka ini perlu dijamak atau ditarjih. Wa yakunu tahrimul kalam bil Madinah. Ini hadis Abdul bin Mas'ud yang lebih kuat. Itu haramnya berbicara itu dalam sholat itu diharamkannya di mana? Di Madinah. Baik. Masih jelas hujannya ya? Masya Allah. Fa in kila fama ahsanahu laula anna bana Ishaq qad qala ma hakaitum anhu anna bin Mas'udin aqama bi Makkah. Kemudian jika dikatakan fama ahsanahu laula anna bin Ishaq qad qala, ya, adapun perkataan Ibnu Ishaq yang menyebutkan bahwa saat itu Abdullah bin Mas'ud sudah tinggal di Mekah. Kila qaddara Ibnu Sa'ad, maka Ibnu Sa'ad menyebutkan annahu aqama bi Makkah yasira. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud tinggal di Mekah sebentar. Tsumma raja'a ila al-ardil Habasyah. Kemudian balik lagi ke Habasyah. Wa hadha huwa al-adhhar, inilah yang ya lebih nampak. Ya. Karena lam yakun lahu bi Makkah man yahmihi. Karena saat itu ketika di Mekah Abdullah bin Mas'ud tidak ada orang yang melindunginya. Ya. Nah, karena ya Abdullah bin Mas'ud itu dari kabilah Hudzail. Dan Hudzail itu ya kabilah yang enggak ada orang di Mekah. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang kabilah mereka ada di Mekah sehingga kabilah mereka memproteksi mereka. Ini Abdul bin Mas'ud enggak ada. Fatadammana hadza ziyadata amrin khabi'a ala bani Ishaq. Maka tambahan ini tentunya belum diketahui oleh Ibn Ishaq. Wa Ibn Ishaq lam yadhkur man haddatsahu. Sedangkan Ibn Ishaq pun juga tidak menyebutkan siapa yang menyebutkan kepadanya. Wa Ibn Sa'din asnadahu ila al-Muttalib Ibn Abdullah Ibn Hantab. Sedangkan Ibn Sa'ad beliau menyandarkan hadis riwayat ini kepada Muttalib bin Abdullah bin Hantab. Fazala al-ishkal walillahil hamd. Maka terungkaplah ishkal perbedaan pendapat terkait hal ini. Nah, alhamdulillah. Itu mengenai larangan berbicara dalam sholat. Ya, itu dilarang secara permanen di Madinah, bukan di Mekah. Adapun yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ya ini dikatakan oleh Ibnu Sa'ad, bahwasanya Ibnu Mas'ud hanya tinggal di Mekah sebentar, kemudian dia balik lagi ke Habasyah. Ya. Cukup dulu ya. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah.